tanah yang berdekatan, tidak ada yang saling mengalah, lebih memilih putus hubungan. Na'udzubillah. Bahkan masalah-masalah ketersinggungan kecil-kecilan saja bisa mutus hubungan. Yang lebih parah lagi, hanya karena masalah pekerjaan, kesibukan pekerjaan, kita tidak menyempatkan diri untuk menjalin tali silaturahim, sehingga anak-anak kita lupa, tidak kenal dengan paman-pamannya, dengan saudara-saudaranya. Padahal di zaman modern sekarang ini, kalau kita mau menjalin tali silaturahim sangat mudah. Allah telah berikan kenikmatan kepada kita alat komunikasi yang ragamnya sangat banyak. Ketika kita mengangkat telepon kita, kita hubungi saudara kita, kita hubungi paman kita, kita hubungi anak paman kita, itu termasuk bagian dari menjalin tali silaturahim. Kita SMS atau WA kepada mereka, bagaimana kabar, atau memberikan hadiah, kita kirim hadiah, kita datang dari satu tempat yang jauh, ada bingkisan apa kita berikan. Itu pun bagian dari silaturahim. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita semua orang-orang yang beriman untuk menjalin tali silaturahim dan mengharamkan untuk memutuskan tali silaturahim. Di dalam hadis yang muttafaqun alaih, dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan Rasul? La yadkhulul jannah qati', la yadkhulul jannah qati', yakni qati' ar-rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Lafaznya jelas. Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga. untuk orang-orang yang bermudah-mudahan memutuskan tali silaturahim. Kalau tadi di dalam ayat Allah telah mewajibkan kita untuk menjalin tali silaturahim, Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis yang kita baca sekarang ini mengancam atas orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah, mau mengasih, memberikan berita kepada kita bahwa mereka orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, ancamannya tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah. Dari dua dalil ini kita telah melihat betapa besarnya makna silaturahim yang telah Allah wajibkan kepada kita untuk kita menjalinnya. Maka di zaman seperti sekarang ini, di mana orang telah lalai, disibukkan oleh dunia, disibukkan oleh aktivitas masing-masing, sehingga melalaikan tali silaturahim. Mari kita lihat lagi hadis yang lain yang berbicara tentang silaturahim. Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan satu hadis dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما من ذنب أجدر أن يؤجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وخطيئة الرحيم. كتب رسول الله, tidak ada satu perbuatan dosa yang pantas untuk disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada sang pelakunya siksaannya atau balasannya di dunia yang dilakukan seperti perbuatan al-baghi, perbuatan dosa keji, dan juga khati'atur rahim, memutus tali silaturrahim. Kata Rasulullah dalam hadis ini, taqati'atur rahim, memutus tali silaturrahim itu lebih pantas disegerakan balasannya di atas daripada ini, sehingga sekian perbuatan dosa yang banyak itu tidak diancam untuk disegerakan balasannya di dunia dan di akhirat, akan tetapi qati'atur rahim, Rasul kabarkan kepada kita ini adalah satu perbuatan dosa besar yang pantas dibalas perbuatan dosa ini secepatnya di dunia. Perbuatan memutuskan hubungan tali silaturahim akan disegerakan balasannya di dunia. Bersama itu pula dia akan mendapatkan balasannya kelak di akhirat, waliyazubillah. Berat dan besarnya perbuatan memutuskan tali silaturahim. Dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih, Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh. Rahim itu bergantung di atas arsh. Dan Allah jadikan ar-rahim itu kelak di yaumul kiamah diberikan kemampuan untuk perbuatan ar-rahim, dijadikan oleh Allah bisa untuk berbicara. Taqulu man wasalani wasalahu Allah, barang siapa yang menyambungku maka Allah akan menyambungnya. وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهِ, dan barang siapa memutuskannya maka Allah pun akan memutuskannya. Berita gembira sekaligus ancaman atas orang-orang yang melalaikannya, bahwa Allah akan menyambungnya ketika seseorang menyambungnya di dunia. Barang siapa penuh perhatian terhadap Ar-Rahim, selalu berusaha berbuat baik kepada saudaranya, kepada orang tuanya, kepada pamannya, kepada sepupu-sepupunya. Berusaha untuk menjalani tali silaturahim itu, maka akan dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi barang siapa yang bermudah-mudahan, ternyata akan diputus hubungannya. Menunjukkan tali silaturahim di samping berpengaruh di dunia secara langsung, juga akan berpengaruh di akhirat kelak. Menyambung tali silaturahmi akan punya pengaruh dampak kebaikan dari dunia kita. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW berkata, "Man ahabba ayabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasir rahimahu." Barang siapa yang mau untuk dimudahkan rezekinya dan sambunglah silaturahim. Rasul menerangkan dalam hadis ini bahwa tali silaturahim yang kita upayakan, yang kita usahakan, akan berpengaruh positif, akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipanjangkan usianya. Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang makna dipanjangkan usianya. Ada yang mengartikan dipanjangkan usianya adalah retrograde. Ada yang mengartikan dipanjangkan usianya artinya barokah dari usia yang ada itu dilipat gandakan, sehingga seolah-olah dia hidup panjang, memperoleh pahala yang lebih banyak. Walhasil Rasul alaihissalatu wassalam menerangkan kepada kita bahwa dengan amalan silatul rahim Allah akan mudahkan rezekinya dan Allah akan panjangkan usianya. Langsung di dunia dia akan mendapatkan kenikmatan dari amalan silatul rahim yang Allah telah wajibkan kepada kita. Lalu orang yang seperti apakah yang disebut orang yang menegakkan tali silaturahmi itu? Apakah orang yang ketika datang kepada kita, keluarga kita datang, terus kita katakan kita sambut baik, itu yang dikatakan menjalin tali silaturahim? Mari kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya Nabi SAW berkata, Laisa al-wasil bil-mukafi, bukanlah seseorang dianggap telah menjalankan amalan menjalin tali silaturahmi hanya sekedar membalas apa yang dilakukan orang lain. Kalau dia mau menerima saya juga mau menerima dia. Kalau dia mau berbuat baik sama saya juga siap untuk berbuat baik sama dia. Bukan itu al-wasil. Al-wasil, kata Rasulullah, walakin al-wasilu alladhi idha qata'at rahimuhu wasalaha. Yang namanya al-wasil itu apabila pihak lain dari keluarganya memutuskan tali silaturahminya, maka dia pun berusaha untuk mengikatnya kembali. Bersabar dalam upaya untuk mengikatkan tali silaturahim. Terkadang ikhwan fillah jazakumullah, mungkin saja orang tua kita yang sudah meninggal dengan saudaranya terjadi perselisihan. Dari pihak anak mewariskan perselisihan itu, maka anda akan disebut al-wasil kalau ada upaya dari anda datang ke rumahnya terus untuk berbuat baik, untuk menjalin tali silaturahim. Itulah al-wasil. Bukan menanti kalau kalau sana mau berbuat baik sama saya juga siap. Tapi kalau dia tidak mau, saya lebih dari itu tidak akan mau. Bukan itu al-wasil. Tapi al-wasil adanya upaya. Kalau paman kita masih ada yang dulu sengketa sama orang tua kita, kita datangi, kita minta maafkan untuk orang tua kita. Ya ammi, ya wahai paman, ampunilah orang tua saya. Itu saudaramu loh. Tegakkah kalau paman tidak ampuni sekarang, akan ada masalah kelak di yaumul kiamah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapkah paman seperti itu? Seandainya sudah bermaaf-maafan, paman masih hidup, dimaafkan kesalahan orang tua saya, selesai. Tidak ada masalah lagi dalam masalah ini. Anak yang bisa berbuat seperti ini untuk kepentingan orang tuanya, ini adalah amal soleh untuk orang tua. Ini adalah termasuk bir al-walidain, menyelamatkan orang tuanya dari perkara-perkara yang seperti itu. Kedua, dia pun menjalin tali silaturahmi. Alangkah nikmatnya kalau Anda termasuk orang yang mampu menjalin tali silaturahim sekaligus berbakti kepada dua orang tua. Menghilangkan perkara yang telah ada, memutus problem yang terjadi di antara keluarga, menyelesaikan sehingga setelah itu di antara anak-anak tidak ada masalah lagi, tidak mewariskan problem kepada anak-anak. Alangkah nikmatnya kalau Anda salah satu di antara mereka yang sebab Anda terjalin tali silaturahim. Dan Anda akan mendapatkan apa yang Allah dan Rasul-Nya telah janjikan, yaitu telah menjalankan kewajiban di surga. Allah akan jalin hubungan dengannya. Akan dimudahkan rezekinya, akan ditambah usianya. Keberkahan demi keberkahan Allah berikan kepadanya. Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Datang seseorang kepada Rasulullah SAW, lalu dia pun berkata, "Ya Rasulullah, inna li qarabatan." Wahai Rasulullah, aku punya saudara dekat, famili dekat, yang punya hak untuk kita menjalin tali silaturahim. Asiluhum wa yaqta'uni. Aku berupaya untuk mendekatkan diri, menjalin tali silaturahmi, tapi malah dia memutuskannya, ya Rasulullah. Wa ufsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berusaha berbuat baik, berusaha untuk berbuat baik kepadanya, justru balasannya adalah dia berbuat jelek padaku, ya Rasulullah. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Aku berusaha berlemah lembut kepadanya, malah dibalas sebaliknya. Maka ketika Rasulullah mendengar demikian, kasus yang terjadi pada seseorang itu, dan mungkin telah terjadi kepada kita ketika kita berusaha menjalin tali silaturahim kepada saudara kita, bukan kebaikan yang kita peroleh, tapi sebaliknya, malah diomelin, malah dicurigain. Ada apa kok kadingaren datang? Biasanya gak pernah datang, lalu dengan ucapan jelek, "Biasanya kamu gak pernah datang, sekarang datang mau apa? Mau pinjam duit?" Padahal sama sekali tidak ada niatan pinjam duit. Keinginannya adalah menjalin tali silaturahim. Diberikan hadiah, bukan terima kasih. Tapi apa katanya? "Cuma kayak gini, ini banyak, ambilin." "Tidak butuh saya." Kita berusaha salam, bukan dijawab dengan baik, tapi dengan senyum kecut dibalasnya. Walhasil berbagai macam jenis perbuatan yang satu ingin berbuat kebaikan, ingin menjalin tali silaturahim, tapi dibalas dengan kejelekan, dengan kecurigaan, dan seterusnya. kata Rasul Sallam ketika setelah mendengar ucapan beliau, mereka setelah mendengar ucapan sang sahabat ini, maka Rasul mengatakan, lain kunta kama kulta, kalau benar apa yang kau katakan itu, kalau benar perbuatan kamu seperti itu baiknya dan dibalas dengan kejelekan oleh mereka, faka'annama tusifuhum al-mal wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Seperti perbuatan yang kau perbuat itu seperti engkau memberikan makanan dengan pasir yang panas, dan kalau kamu terus menjalankan seperti itu tidak bosan-bosannya, la yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim, engkau akan terus mendapatkan, memperoleh pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas mereka, madum ta'ala zalik, selama kamu masih berbuat demikian. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang terus menjalin tali silaturahim, walaupun yang dijalin itu sebaliknya berbuat jelek, maka Allah akan memberi pertolongan atas mereka. Perbuatan jelek apapun yang mereka lakukan kepada orang yang telah berbuat baik, menjalin tali silaturahim, akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ini adalah satu berita, ini adalah satu nasihat bagi kita semua yang mengaku diri kita di atas sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nasihat ini harus kita jalankan, saya ataupun antum sekalian, untuk berusaha menjalankan nasihat ini. Jangan sampai hanya karena gengsi, karena malu, merasa rendah kalau kita mulainya, terus kita menjauh dari amalan yang mulia, amalan menjalin tali silaturahim ini. Ketahuilah bahwa Allah yang akan menjalin tali silaturahim antara kita dengannya, kalau kita menjalin tali silaturahmi dengan keluarga kita, dengan sanak keluarga kita, dengan karib kerabat kita, Allah akan memberikan balasan kepada kita, dimudahkan rezeki kita, dipanjangkan usia kita, surga menanti kita. Maka kita yang sedang berupaya terus di atas jalan manhaj Rasulnya, maka harus kita menjalankan nasihat Rasul alaih salatu wassalam, menjalin tali silaturahim. Jangan sampai kita justru menjadi orang yang paling terdepan untuk memutuskan tali silaturahim. Ingat ancamannya. Bahwa memutus tali silaturahim akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekian ancaman, diputuskan hubungannya, dipercepat azabnya. Dia akan mendapatkan azab di dunia dan juga azab di akhirat, wal iyadzu billah. Oleh karena itu, yang namanya tali silaturahim yang syar'i yang dimaksud dalam ayat ataupun hadis, bukan kita berkunjung ke tetangga ataupun ke teman, bukan itu yang dimaksud, tetapi yang dimaksud adalah menjalin hubungan kerahiman, yaitu orang tua kita, orang tua kita, nenek kakek dan seterusnya, saudara kita yang kandung ataupun seibu ataupun sebapak, atau saudara orang tua kita, saudara kakek dan nenek kita, atau anak-anak mereka. Merekalah yang dimaksud, yang dikehendaki dengan Ar-Rahim, yang kita diperintahkan untuk menjalin tali silaturahim. Dan alhamdulillah, di zaman sekarang ini sangat banyak fasilitas yang bisa kita gunakan untuk menjalin tali silaturahim ini. Sangat banyak media yang bisa kita gunakan. Bentuk tali silaturahim tidak harus ketika, tidak harus fisik kita datang. Ketika ada halangan fisik kita untuk datang, bisa dengan ucapan tadi selamat, ucapan kaifa halukum, ucapan-ucapan yang baik, yang indah, ataupun hadiah. Ada seseorang, katakan saudara kita ada di Surabaya, ada teman kita mau ke Surabaya, Surabaya kita titip suatu hadiah, fadl min fadlik, kasihkan si fulan ya, itu anak paman saya, ini hadiah dari saya. Itu akan berbekas, akan menjalin, menjadi sebab jalinan tali silaturahmi kita tetap berjalan. Jadi jangan terpaku yang namanya tali silaturahim harus badan kita hadir. Tidak harus itu. Ketika ada halangan-halangan untuk hadirnya badan kita, bisa angkat telepon, bisa lewat WA, bisa lewat hadiah-hadiah. Kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan rezeki, bisa kita kasihkan sedekah kita ataupun zakat kita. Mereka adalah orang yang paling berhak memperoleh zakat kita ketika kita memiliki zakat dibanding orang lain yang jauh. Maka zakat yang kita berikan kepadanya juga termasuk bagian dari menjalin tali silaturahim. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu ikhwan fillah jazakumullah yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.